Jangan-jangan dipercaya. Ayo. Wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Aina asqal hadith kitabullah. Wa qila hadith Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syar al-umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-aslu sadis rabb syubhati allati waqa'aha syaitan fi tarki al-Qur'an wa sunnah wa ittiba'i al-ara'i wa al-ahwa'i al-mutafarriqati al-mukhtalifah wa hiya anna al-Qur'ana wa sunnah لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد والموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرف عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى برز إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Kata beliau, pokok yang keenam adalah bantahan syubhat. Apa itu syubhat? Bentar kita jelaskan, tapi singkatnya dulu, keraguan. Bantahan terhadap syubhat yang dibuat oleh syaitan. Jadi syaitan membuat syubhat, keraguan. Untuk apa? Kitab Al-Qur'an wa Sunnah. Dalam rangka orang-orang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah. Agar supaya orang justru mengikuti pendapat-pendapat saja, hawa nafsu semata yang jelas berbeda-beda dan saling bertentangan. Apa syubhatnya? wahia annal Qur'an, bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak diketahui kecuali al-mujtahidul mutlak, ahli ijtihad mutlak sempurna. Ini yang begini. Kalimat sepertinya bagus, tetapi fasih yang sangat berat. Kemana arahnya? Lihat. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak diketahui oleh mujtahid mutlak. Sementara mujtahid mutlak itu, mereka letakkan sifat-sifatnya, aturan-aturan yang mujtahid mutlak itu, yang seperti ini sifatnya, yang seperti ini sifatnya, yang seperti ini sifatnya. Kata Syekh, yang sepertinya semua sifat itu tidak dijumpai secara sempurna walaupun sama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi memang sengaja. Tidak ada yang tahu kecuali mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu begini. Akhirnya siapa? Tidak ada yang bisa jadi mutlak mujtahid. Kalau tidak ada, lihat arahnya. Jika tidak ada, maka hendaknya orang menjauh dari Al-Quran. Secara jelas, tidak ada keraguan di sini, harus menjauh. Sebab apa? Tidak boleh ada yang memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Bahaya kalau kamu langsung berat. Takut-takut. Kalau kamu tidak bisa, jangan belajar Quran dan Sunnah. Kamu tinggal terima dari mujtahid mutlak. Dan siapa yang mencari petunjuk langsung dari Quran dan Sunnah, maka dia adalah zindiq atau orang gila. Sebab apa? Karena sangat sulit untuk memahami dari kedua. Ini subhatnya. Syekh mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya dari pikiran ini. Dan saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan semulia-mulianya atas nikmat. Kenapa kata dia? Betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan secara syar'i dalam Quran dan Sunnah, wa qadara, dan secara takdir kenyataan. Khalqaw wa amra, Allah wujudkan dan Allah perintahkan dalam membantah syubhat yang terlaknat ini. Syubhat yang terlaknat ini dari berbagai sisi. Sisi yang sangat banyak itu sampai dalam batas daruriyatil ammah. Masyarakat awam secara darurat pasti paham. Boleh betul paham. Hanya walakin na'tarna sila ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Kemudian dia tutup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin ayat 7-11. Bapada tabban tolu ala aktarihi fahum la yu'minun. Sudah pasti ketentuan terhadap kebanyakan mereka, karena itulah mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi'a'naqihim aghlala. Sungguh betul-betul kami telah menjadikan pada leher-leher mereka pengikat. Fahiyya ila al-adqani, maka pengikat ini sampai kepada adqan. Dagu-dagunya terikat. Fahum mukmahun, maka mereka pun terpengada. Sudah leher diikat, leher terikat, kemudian ikatannya sampai ke dagu, yang menyebabkan mereka mukmahun, tertengaga, terpengadah ke atas. Jadi terikat, tidak bisa lepas, leher lagi, dan posisinya harus terus menghadap ke atas. Nanti kita lagi melihat ke depan. Ini ada orang yang kalau Allah sudah sesatkan. Kemudian ditambah lagi, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْهِهِمْ سَدَّ, dan kami buatkan lagi di depannya saddah, benteng, penghalang. Sudah terikat seperti itu modelnya, ada lagi benteng penghalang di depannya. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ, dari belakang juga saddah. Terus setelah itu, فَغَشَيْنَاهُمْ, Iya, kemudian kami tutup. Ditutup lagi, diselimuti lagi. Fahum la yubsirun, maka pasti mereka tidak bisa melihat. Orang yang seperti ini kondisinya, lihat ayat selanjutnya, wasawaun 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kamu Muhammad beri peringatan mereka atau kamu tidak beri peringatan mereka, la yu'minun, tetap mereka tidak akan beriman. Ini orang yang menjauh dari petunjuk. Lihat, innama tundiru man ittaba'a dzikra. Ini kebalikannya. Tidak ada yang kamu bisa beri peringatan yang Muhammad kecuali hanyalah orang-orang yang betul-betul mengikuti, betul-betul mengikuti peringatan itu dalam keadaan wa khasyyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah yang Maha Pengasih dalam kegaibannya. Apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih bil ghaib, dengan ghaib. Fa basyirhu, maka orang yang seperti ini beri kabar gembira kepadanya, dimaghfirah, dengan pengampunan, wa ajrin karim, dan dengan pahala yang sangat besar. Selesai pembahasan pokok yang senang. Coba perhatikan. Jadi pokok yang senang membantah syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat keraguan. Penyakit hati itu ada dua. Ada penyakit syubhat dan ada penyakit syahwat. Ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Syahwat dan syubhat. Penyakit syahwat, itu dia tidak bisa tinggalkan minum tuaknya, tuak cuk. Dia tidak bisa tinggalkan ini. Kenapa? Syahwatnya terus menuntut. Itu penyakit syahwat. Ada yang berhubungan dengan wanita, ada yang berhubungan dengan jabatan, keduniaan, macam-macam, makanan, minuman. Kalau syubhat, keraguan, penyakit keraguan, bimbang, ragu, ada orang bilang semua agama itu benar. Ini kena penyakit syubhat itu. Kenapa? Sebab dia bilang semua agama itu benar. Karena kan semuanya datang dari Allah. Ini syubhat. Itu syubhat, itu meragukan. Kan semuanya datang dari Allah. Yang datang dari Allah semuanya benar. Kalau begitu, Yahudi Nasara secara benar. Ayo. Syubhat ya. Ayo, sekarang kita tersenat tidak? Wah, ini syubhat. Bisa dijawab? Ragu itu. Dan kapan bilang semua agama juga benar? Nah, sudah. Bisa kafir kita ya? Tidak ada lagi Islamnya kita. Sebab prinsip Islam, hanya Islam yang benar. Yang lainnya semuanya agama itu kafir. Tapi ada syubhat. Bukankah semuanya datang dari Allah? Benar. Agama yang Allah turunkan kepada Nabi Isa adalah dengan kitab Injil. Agama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa adalah agama mulia dengan kitab Taurat. Itu semuanya benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita imani, kita akui. Hanya masalahnya yang sekarang ini, kamu modali yang sekarang. Sementara Taurat dan Injilnya sudah berubah. Agamanya sudah berubah. Kesyirikan jadi tauhid, tauhid jadi kesyirikan, kekafiran jadi keimanan. Itu yang batin. Dengan demikian, ini Tadi itu apa? Penghancur syubhat, ilmu. Sekarang ini ada syubhat. Dari dua penyakit ini, yang paling mengerikan adalah penyakit syubhat. Sebab orang yang terkena penyakit syahwat itu tidak bisa ditahan pada saat syahwat, syahwatnya betul-betul ingin, walaupun dia sadar salah ini. Apalagi sehabis melakukan sadar itu, lihat kalau orang sedang minum, mabuk, berkelahi dengan tiang listrik, salto-salto di tengah lapangan, naik motor, tidak ada lawannya, jatuh sendiri. Setelah tertidur atau disiram air, pada begitu mulai muncul pikirannya, tahu dia itu salah. Itu penyakit syahwat. Penyakit syahwat itu. Memungkinkan banyak jalan bisa menyadarkannya. Tapi kalau penyakit syubhat, tidak pernah merasa salah. Sebab syubhat yang menyebabkan dia yakin. Jadi seperti pelaku-pelaku bid'ah melakukan perbuatan bid'ah, ini yakin ini. Sebab ada syubhat sudah. Ada pikiran salah yang dia pahami, ada ayat Al-Quran yang salah dia tempatkan, akhirnya dia meyakini perbuatan itu benar. Itu tidak mau dibilang salah. Bahkan setiap dia lakukan, dia menganggap dirinya tambah benar. Makanya Nabi mengatakan, la yaqbalullahu taubata sahibi bid'ah. Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Kenapa? Para ulama jelaskan, sebab pelaku bid'ah tidak bisa diberi petunjuk untuk bertaubat. Sebab tidak mau sadar, justru yakin akan pelanggarannya. Bukan artinya kalau mereka mau bertobat, Allah tidak ampuni. Oh tidak. Kalau dalam hal taubat, siapapun yang mau bertobat, dosa apapun besarnya, kalau mau bertobat, maka innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Itu ayatnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Dosa apapun. Yang penting orang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sangat berbahagia akan pelanggaran-pelanggaran apa? Akan tobat hamba-Nya ini. Bisa dipahami? Syubhat ini penyakit hati. Contoh penyakit syubhat dalam Al-Qur'an disebutkan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Ini penyakit syubhat. Kata penyakit di sini penyakit syubhat. Dan penyakit syubhat begitu muncul, diterima, langsung tambah penyakit lagi. Spontan bertambah penyakit. Falamma zadu azadallahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling, maka Allah semakin palingkan hatinya. Berarti dua kali. Dia yang berpaling, kemudian akibat dari berpalingnya, Allah palingkan lagi hatinya. Ini penyakit syubhat. Kalau penyakit syubhat, penyakit syahwat, fala taqda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Allah larang kalian wahai wanita, para wanita istri Nabi, wanita yang beriman, fala jangan kalian melembek-lembekkan suara kalian. Suaranya kayak suara yang normal saja. Jangan kalian naik turunkan, apalagi kalau kayak rayuan. Jangan. Sebab apa? Fala kumah Ayat akan berhasrat orang-orang yang fi qulubihim marad, kata Allah, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit apa dimaksud ini? Penyakit syahwat. Ini kata penyakit. Penyakit hati dalam Quran dan Sunnah, ini dia. Ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Dari dua penyakit ini, yes, maka yang paling mengerikan adalah penyakit syubhat, ilmu yang salah, ilmu yang menyebabkan kita berpaling, melakukan perbuatan salah. Ini paling mengerikan. Karena itu perhatikan yang sebelumnya, harus tahu mana ilmu, mana ulama, mana jalan yang Allah cintai, mana orang-orang yang Allah cintai. Kalau kita, kalau tidak, kita akan terjatuh. Jelas? Syubhat? Syubhat itu sangat banyak. Dan menyambar-nyambar. Ulama-ulama besar saja itu sangat takut terhadap syubhat. Apalagi kita. Karena itu jangan sembarang membaca. Khawatir buku yang ada syubhatnya kita baca, tersingkir. Kapan dia mengikat hati, sangat mengerikan. Sekarang, ada syubhat yang mau dibantah dalam ini. Apa syubhatnya? Kata Syekh, syubhat yang dibuat oleh syaitan. Apa tujuannya? Fitarkil Quran. Dua tujuan utamanya. Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan. Itu tujuannya syubhat. Jangan pakai Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini tujuannya syubhat. Sebentar, apa syubhat? Tujuan yang kedua, agar supaya yang diikuti semata pendapat. Semata pendapatnya orang hawa nafsu yang jelas saling berpendapat, saling bertentangan. Jelas tujuannya? Siapa yang buat? Syekh bilang syaitan. Apa tujuannya? Supaya meninggalkan Quran dan Sunnah dan yang diikuti hanya pendapat semata. Apa syubhatnya? Itu dia. Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang bisa tahu kecuali mujtahid mutlak. Iya. Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang tahu kandungannya kecuali mujtahid, ahli ijtihad, pemikir hebat yang mempunyai syarat-syarat begini dan begini dan begini, banyak sekali syarat-syaratnya. Yang terakhir, kayaknya Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa memenuhinya secara sempurna. Sebab memang tujuannya supaya Quran dan Sunnah ditinggal. Dan supaya orang tinggal mengikuti mujtahid mutlak itu dalam istilah mereka. Orang tidak belajar Quran dan Sunnah, tinggal ikuti apa maunya mujtahid mutlak itu. Ini intinya. Saya mengerikan. Tapi dikemas. Iya. Dalam bahasa ingin menjaga agama. Agama itu harus terjaga. Tidak semua orang seenaknya mengotak-ngatik agama. Karena itu yang memahaminya harus mujtahid mutlak. Itu dikemas dengan lafaz seperti itu. Jamaah yang dimuliakan ada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhatnya. Syekh bilang yang membuat syaitan. Padahal manusia. Yes. Ini kata syaitan. Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung kepada Rabb pencipta manusia, malikin nas, penguasa manusia, ilahin nas. Sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekannya al-waswas. Syaitan yang sangat hebat membisikkan. Alladzi yuwaswisu fi suduri nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Al-Hamnas. Yang datang pergi, yang mengisikkan dalam dada manusia. Syaitan itu, kata Allah, minal jinnati wal nas, dari kalangan jin dan manusia. Sekarang kita yakin, kata syaitan bisa untuk manusia, bisa untuk jin. Dua syaitan. Sekarang mana dalilnya bahwa syaitan, jin dan manusia itu membuat keraguan? Lihat ayat yang tadi. Yuwaswisu, memberi bisikan, masukan. Dan ini jamaah adalah sesuatu yang sudah pasti dalam ketentuan Allah, pasti ada. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwa syayatinal insi wal jin." Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami sudah tetapkan, kami sudah jadikan likulli nabi, untuk setiap nabi, apa itu? Aduan musuh. Setiap nabi Allah sudah tetapkan pasti ada musuh. Tidak boleh tidak. Pengikut nabi harus berhadapan dengan musuh. Tidak boleh tidak. Musuhnya siapa? Allah jelaskan musuhnya. Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan manusia dan jin. Jadi ada musuh yang akan menghalangi seruan Quran dan Sunnah. Mereka adalah syaitan-syaitan manusia dan jin. Bagaimana kerjasama mereka? Dijelaskan oleh Allah. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebahagian mereka mewahyukan kepada sebagian lainnya. Allah pengen kata wahyu dari sini. Mereka juga pakai wahyu. Diwahyukan. Bisikan. Sebab wahyu maknanya secara bahasa memberitahu orang secara halus. Memahamkan orang tanpa tidak terang-terangan. Itu wahyu. Jadi kadang melalui bisikan syaitan, jin, kadang melalui SMS, apa semuanya, atau kadang melalui ceramah, orang tidak sadar ceramahnya bagus, judulnya, ayat yang dipakai, tapi kemudian disisipkan. Orang tidak sadar, disisipkan kesesatan. Ini apa? Wahyu. Ini wahyu namanya dalam bahasa Arab. Menyampaikan sesuatu secara halus. Allah katakan, yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebahagian mereka, syaitan, jin dan manusia ini kerjasama, saling mewahyukan satu kepada yang lainnya. Apa itu? Zukhrufal qawli ghurura. Kalimat-kalimat indah yang menipu. Kalimat indah yang menipu. Hati-hati. Penentang syaitan, jin dan manusia yang menentang Quran dan Sunnah itu sangat betul-betul menginginkan kehancuran Islam. Mereka macam-macam. Ada dari orang kafir. Orang kafir, jin dan manusia. Oh, ini di antara mereka yang sangat halus penyampaiannya. Halus cara-caranya. Sehingga banyak yang tertipu. Tapi lebih banyak lagi yang tertipu syaitan, jin dan manusia yang mengaku muslim. Munafik, yang kata Allah, innal munafiqina fid dharril asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada pada neraka paling bawah. Allah bilang, iyaqulu tasma' liqaulihim tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Ini sifatnya orang munafik. Kamu lihat penampilannya, korena, anunna, titelnya, ininya, apanya, semuanya, hebat. Dan kalau dia berucap, kamu dengarkan ucapannya. Sebab pandai dalam mengelabui orang. Nabi sampai mengingatkan umatnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Sungguh di antara yang saya paling takutkan kepada kalian adalah orang munafik yang sangat pandai bicaranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waspadai penyampaian-penyampaian orang. Nabi sampai mengatakan, inna minal bayani lal sihra. Sungguh di antara penjelasan itu ada yang merupakan sihir. Tersihir orang. Iya. Ilmu hipnotis banyak jenisnya masuk dalam kategori ini. Ilmu-ilmu sihir. Iya. Dan orang yang ceramah itu baru pelajari ilmu sihir jenis ini. Ada ilmu sihir jenis ini, jenis hipnotis, dia masuk dalam ilmu sihir. Siap dulu, sebelum orang kenal kata hipnotis, sudah ada jenis ilmu sihir ini. Kemampuan memberikan penjelasan yang membuat orang terpakau, terpukau, yang membuat orang ikut, oh iya bagus, nanti tidak lama baru sadar. Ini apa? Syaitan-syaitan yang akan melontarkan zukhrufal qawli gurura, kalimat-kalimat indah yang menipu. Karena itulah jamaah, Allah menyebutkan sahabat Nabi supaya jelas orangnya. Siapa yang mau kita ikuti, ada yang diperjelas. Muhajirin dan Ansar itu diperjelas. Al-Auza'i, imam besar di zamannya, pokoknya toloknya ulama, ini Imam Auza'i di zamannya. Itu pun apa kata beliau? Kata beliau, alaika bi athari man salaf wa irraqadaka an-nas wa iyyaka wa araha rijal wa in zafratuhu laka bil qawl. Kata beliau, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan peninggalannya para pendahulu. Siapa pendahulunya Al-Auza'i? Para sahabat dan murid-murid sahabat yang besar. Sahabat dan murid sahabat. Wajib atas kalian mengikuti peninggalan mereka. Wa irrafa datam nas, walaupun orang-orang meninggalkan kamu. Wa iyaka, jauhi betul ara'a rijal, sekedar pendapat-pendapat orang. Wa in zakrafuhu laka bil qawl, walaupun pendapat-pendapat itu disia-siasi dengan kalimat-kalimat indah. Tinggalkan, menipu. Ini subhan. Jadi ada syaitan jemaah yang betul-betul menginginkan, bersungguh-sungguh menginginkan kita celaka. Dengan apa? Kalimat indah yang memukau. Kalau kita tidak punya ilmu, siapa bisa selamat? Kalau kita tidak punya pegangan, siapa bisa selamat? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan mudah percaya kalau tidak ada Quran dan Sunnahnya. Jangan mudah percaya kalau orang itu sendiri tidak mengamalkannya. Jangan mudah percaya kalau orang itu tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apa syubhatnya? Itu tadi. Al-Quran dan Sunnah tidak diketahui oleh mujtahid mutlak. Kata mujtahid maknanya ulama yang luas ilmunya, berpikir, menuntaskan banyak permasalahan. Pemikir hebat. Hanya mereka maksudkan di sini mujtahid mutlak adalah mujtahid yang sifatnya begini, sekedar mempersulit. Supaya apa? Tidak ada yang bisa jadi mujtahid. Dan supaya orang tinggalkan Al-Quran. Kalaupun ada yang jadi mujtahid, orang yang lain tidak bisa pelajari Al-Quran, tinggal ikut-ikutan sama ahli ijtihad itu. Artinya apa jamaah? Agama tidak lagi di atas agama. Orang hanya ikut-ikut ikutan. Al-Quran tidak lagi jadi petunjuk. Kata beliau rahimahullah ta'ala, subhanallah, maha suci Allah, kenapa sampai berbalik pikiran orang? Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak penjelasan Allah akan perkara ini dalam Al-Quran dan Sunnah supaya kita semuanya kena, pelajari, pahami, pelajari. Semuanya disuruh belajar. Lihat dalam surah Al-Qamar Allah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Allah bersumpah, betul-betul kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Allah ulangi ayat itu beberapa kali, maka ada yang mau mengambil peringatan. Allah jelaskan kemudahannya, enaknya dibaca, enaknya dipahami, luar biasanya kenikmatannya, hebatnya kandungannya. Kenapa kita tidak bisa memahami bahwa ucapan orang itu susah? Berubah, cara paling mahal seperti itu. Tidak mau belajar Al-Quran. Kenapa? Hati-hati kok. Tapi bahasanya Al-Quran itu sangat hebat. Sangat dalam. Ilmunya kami itu tidak bisa. Kamu kalau mau menyelam, hanya bisa di kolam renang. Jangan menyelam di lautan yang dalam. Al-Quran itu lebih dalam daripada lautan. Kamu tidak bisa. Jangan coba-coba, banyak bahaya. Woi, terus cari kita. Woi, yang seperti ini yang bisa. Kalimat-kalimat indah. Tapi intinya apa? Kemana intinya? Apa hasilnya? Tidak ada yang pelajari Al-Quran. Intinya, apa yang diikuti? Sekedar pendapatnya ahli ijtihad. Ini sama dengan model-model sebelumnya. Jangan belajar. Siapa yang kamu ikuti? Hanya guru tarikatmu. Jangan belajar. Siapa yang kamu ikuti? Hanya saji-saji turunan-turunan Nabi saja. Dan berbagai istilah-istilah. Jangan belajar. Siapa yang kamu ikuti? Kamu tinggal ikuti si Anu. La ilaha illallah. Al-Quran diturunkan untuk siapa yang mau menerimanya. Tapi memang benar. Ada beberapa ayat dan pendalaman. Tidak semua orang bisa masuk. Tetapi jamaah, kandungan global, kandungan jelas, perkara yang diperlukan oleh semua umat manusia untuk selamat dunia, akhirat dan akhir, itu banyak sekali yang jelas dalam Quran. Pelajari, yakini. Yang penting syaratnya kita penuhi. Siapkan hati. Pasang pendengaran. Hati betul-betul siap menerima. Pasang pendengaran. Kemudian hilangkan semua penghalang. Tembus itu ayat. Ilmu itu masuk ke dalam hati. Dan melahirkan kekuatan iman dan amalan soleh. Karena itulah, di akhir pembahasan ini, Syekh mengatakan, walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Banyak manusia tidak tahu perkara ini. Ini ayat awalnya apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Wala tattabi'u min duni qalilan ma tadhakkarun. Tapi ayat itu yang saya maksudkan, perhatikan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Itu yang disuruh ikut. Terus wala tattabi'u min duni, jangan ikuti selainnya. Keadaan ini kata Allah, qalilan ma tadhakkarun, sedikit dari kalian yang sadar akan ini. Soal kenyataan kan? Jelas-jelas disuruh ikuti Quran dan Sunnah, tapi kebanyakan orang apa? Kalau ada masalahnya kemana? Bukan kepada Quran dan Sunnah, kepada pendapatnya, pribadinya, hawa nafsunya, atau kata orang. La ilaha illallah, sesuatu yang sangat jelas kita tinggalkan jamaah. Terus kalau kita tidak bisa dalami dalam Quran dan Sunnah, di situ bertanya. Itu pun bertanyanya, bertanya untuk tahu Quran dan Sunnah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanya ahlinya Quran dan Sunnah jika kalian tidak tahu. Karena itu, kalau kita tanya sama ulama alim, tanya, ada dalilnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Hadisnya sahih. Kalau orangnya bilang iya, apakah benar demikian pahamnya disebutkan dalam tafsir para ulama? Oh iya, seperti itu. Maka apa? Kalau dia salah, kita tetap benar. Sebab dia menggambarkannya sesuai dengan iya, nilai Quran dan Sunnah. Kalau ternyata dia salah, dia yang salah, kita tetap benar. Sebab itu kemampuan kita. Lain halnya, kalau kita diberi kemampuan lebih, bisa sendiri membaca Quran dan Sunnah, bisa melihat tafsir, bisa melihat ini, kemudian ikut-ikutan, dan saat cara suruh itu kembali. Padahal kamu sendiri bisa melihat. Memang sebagian perkara, hanya ulama-ulama besar bisa bertakwa. Seperti apa? Perkara nawazil. Ada peristiwa yang terjadi pada umat, yang merata, melingkup negara secara umum. Oh ini bukan status seperti itu yang berbicara. Ulama, bahkan tidak semua ulama, ulama besar yang berbicara. Apalagi tentang jihad. Kapan berjihad? Bagaimana berjihad? Suasana berjihad? Itu khawatu ahli ilmu. Orang-orang khususnya ulama yang berbicara. Bukan semua ulama. Bukan orang seperti Imam Samudra. Orang yang tidak beres pelajaran agamanya. Iya, bukan orang seperti Usama bin Laden. Usama bin Laden itu bukan ulama ya. Orang banyak orang tertipu. Iya, Usama bin Laden itu dulu di hadapannya ulama-ulama besar adalah murid paling bodoh. Tetapi kalau dibilang semangat, jangan bilang semangatnya. Harta ada hartanya. Semangat yang menginginkan dia tidak bertahan di atas panasnya ilmu itu. Sebab ilmu kalau mau masuk, itu harus melewati proses itu. Kita harus diproses. Usama bin Laden yang tidak siap itu. Dia maunya berontak. Akhirnya dia dijadikan sebagai apa? Dia dijadikan sasaran oleh Amerika untuk menghancurkan banyak negara. Menghancurkan banyak kaum muslimin, membinasakan mereka. Karena mencari penjahat yang satu ini. Ini penjahat di hadapan para ulama, Usama bin Laden orang terusir. Tentunya kita tidak paham. Hanya kamu dia lawan Amerika. Lihatlah akibat, jangan tertipu. Kita semua benci terhadap kekafiran. Amerika adalah teroris paling besar. Tapi dia adalah ahli politik paling. Ahli politik paling tidak tinggi yang mereka mainkan. Dia bisa gunakan kaum muslimin untuk menghancurkan kita. Kalau kita tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar, perdayaan, tipuan, Allah akan balas dengan makar yang lebih hebat. Dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Yang Allah inginkan kepada kita adalah siapa yang bersungguh-sungguh dan bersama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tutup pembahasan ini dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Yasin. Tentang apa? Tentang dua kelompok manusia. Ada kelompok manusia yang betul-betul buntu sudah, tidak bisa menerima kebenaran bagaimanapun benarnya kebenaran itu. Allah gambarkan mereka ini adalah orang yang sudah pasti kesesatan baginya. Mereka ini Allah katakan orang yang terikat lehernya, kemudian sampai ke dagunya dan terpengada. Sehingga dia lihat ke depan, dia ke atas saja. Ini terikat. Bagaimana kondisinya orang terikat seperti itu? Kalau terikat berarti tidak bisa lepas. Kemudian pandangannya juga sudah ke atas. Sudah tidak bisa goyah, terpandang saya ke atas, kemudian di depannya lagi dipakai benteng penghalang, sehingga tidak bisa maju. Di belakang dipakai lagi benteng penghalang, tidak bisa mundur. Kemudian apa? Ditutup lagi, sehingga gelap gulita. Siapa yang bisa memahamkan? Siapa yang bisa memahamkan orang di depan seperti ini? Sudah terpengadah begini, tertutup. Terbentai, kemudian kamu di depan dia bilang, apa ini huruf apa ini, A atau B? sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja wahai Muhammad, Nabi Muhammad ini tidak ada yang paling kalah hebat Nabi Muhammad dalam mendirikan penjelasan. Tapi itu pun kata Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sama saja kamu beri peringatan mereka atau tidak, sama saja tetap mereka tidak akan beriman. Terus siapa yang bisa? Lihat ayat terakhir, innama tunzirhum. Tidak ada yang kamu bisa beri peringatan kecuali man tabi'a dzikra insan. Orang-orang yang memang mau mengikuti peringatan. Itu syarat pertama. Harus ada kemauan. Mau mengikuti. Yang kedua, wa khasyiyar rahman. Takut betul kepada Allah yang maha pengasih. Dia tahu Allah maha pengasih. Dan bersamaan dengan itu dia takut. Pada Allah, dia tidak pernah lihat. Dia tidak pernah dengar. Tapi dia takut. Melihat apa? Pemberitaan Allah. Ayat-ayatnya. Dia takut. Orang yang seperti ini kata Allah fabashshirhu, beri kabar gembira kepada orang ini bima ghufira, dengan pengampunan, wa ajrin karim, dan dengan pahala yang sangat besar. Dengan pahala yang sangat besar. Jadi jamaah, kita tidak tahu berada dalam kelompok mana. Kelompok yang bisa menerima atau yang tidak bisa menerima. Kembali kepada kita dan disesuaikan dengan hidayah yang Allah nubrahkan kepada kita. Marilah kita tundukkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mengharap. Mari kita jadikan hati kita siap menerima Al-Quran dan Sunnah. Konsentrasikan supaya ilmu itu masuk dan hilangkan berbagai penghalang-penghalang dalam belajar Quran dan Sunnah kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya dan kita bisa simpulkan satu. Bahwa sesuatu yang sangat mendasar yang harus kita yakini, bahwa kita harus ikhlas dalam beragama, harus selamat dari syirik. Itu yang paling dasar, semua dasar. Yang kedua, wujudkan keikhlasan dengan hanya kokoh di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW, tinggalkan segala macam bid'ah, ajaran yang keluar dari petunjuk SAW. Yang ketiga, jaga suasana kemasyarakatan dengan mentaati para penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Mendoakan mereka dan menasihati mereka. Yang keempat, pandai-pandailah dalam melihat mana ilmu, mana kebodohan, siapa ulama, siapa yang bukan ulama. Kalau tidak, kita akan terjerumus. Ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi, ucapan para sahabat. Ulama itu adalah orang yang dengan ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan membedakannya di hadapan masyarakat. Adapun yang bukan ulama adalah orang yang mencampurkan mana yang hak dan mana yang batil, supaya terjadi kebingungan. Kemudian kesimpulan yang kelima, kita harus pandai melihat mana orang yang Allah cintai dan mana musuh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah sudah jelaskan orang yang cinta, yang Allah cintai adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang-orang yang hanya mengikuti fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabi Muhammad SAW. Itu syarat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ada musuh yang betul-betul menginginkan kita celaka, melontarkan syubhat, menginginkan kita celaka dan binasa. Maka kita harus punya kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan persaudaraan, kekuatan amalan, agar supaya kita selamat dari syubhat. Dan di antara syubhat itu, syubhat yang mengeluarkan seseorang dari Quran dan Sunnah. Bagaimana selamat? Tetap pegang Al-Quran dan Sunnah, apapun keadaannya, kita akan selamat. Dan jujurlah di atasnya. Caranya, pelajari. Untuk ditegang, untuk diyakini, untuk diamalkan, untuk didakwahkan, dan bersabarlah sampai malakul maut datang menjemput kita. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajaba. إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.